isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Halaman 120, pelajaran ke-23, yaitu tentang al-mamnu minas sorf. Isim yang tidak bertanwin. Al-mamnu yang tertegah minas sorfi dari tanwin. Jadi isim ini tidak bertanwin. Ini bukan isim domir, bukan isim isyarat, bukan itu. Jadi dia bentuk isimnya adalah isim zahir. Ya, seperti kalimat Ahmad, Sulaiman, Makkah. Dan itu ujungnya tidak bertanwin. Ya. Itu dinamakan dengan isim zahir. Bukan yang mabni. Ya. Kalau mabni kan dia enggak bertanwin. Hadza, hadhihi, dzalika, ulaika, dan seterusnya. Tapi pembahasan di sini adalah isim yang tidak bertanwin berupa isim zahir. Ya, entah nama manusia, sifat, dan seterusnya. Nah, al-mamnu' minas sorof, pelajaran ke-23 tentang al-mamnu' minas sorof, isim yang tidak bertanwin, yaitu isim yang artinya adalah ismun la yunawwan, isim yang tidak bertanwin, wa yujarru bil fathah, dan dia dijarkan dengan fathah. Jadi nanti di kitab sini kita akan membahas tentang istilah jar majrur, rafa' marfu, nasab mansub, jazm majzum, itu nanti ya. Di sini pembahasannya. Jadi kita tulis dulu, al-mamnu' minas sharaf adalah ismun la yunawwan wa yujarru bil fathah, dan dijarkan dengan fathah. Pelajaran ke-23 tentang al-mamnu' minas sharaf yang tertegah dari bertanwin. Isim yang dilarang untuk bertanwin. Enggak boleh dikasih tanwin ujungnya. Artinya adalah ismun la yunawwan. Ismun, isim, la, yang tidak dinawan, ditanwinkan, ditanwini, majhul ya, mudhari majhul. Kemudian wa yujarru, ini istilah ya, dan dijarkan bil fathah, dengan harokat fathah ujungnya. Ketika dia kemasukan huruf jar, dia enggak kasrah. Kan normalnya contoh seperti kalimat Allah ya. Ketika kemasukan huruf jar ila, maka menjadi apa bu? Ilallahi, harokan takas, kasrah. Tapi untuk isim yang tidak bertanwin ini, mamnu' minas sorof, ketika dimasuki huruf jar, maka dia dengan fathah ujungnya. Contoh seperti ini. Nah, maka bacanya gimana? Ila ahmada. Nah, bukan ahmadi. Karena jenis isimnya adalah al-mamnu' minas sorof, yaitu isim yang tidak bertanwin. Nah, dan dijarkan, ini kan huruf jar, otomatis isimnya dijarkan. Ya, ini huruf jar, otomatis isim setelahnya menjadi dijarkan. Nah, dijarkan dengan apa? Dengan harokat fathah. Beda dengan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah isim mufrad, ya. Ketika kemasukan ila, maka menjadi kasrah. Contoh kalimat lain baitun, asalnya baitun ya. Nah, ketika kemasukan ila, maka menjadi apa? Ila baitin. Nah, dan seterusnya. Tapi ketika kalimatnya ismul ladzi la yansarif ke Mekkah, maka bahasa Arabnya apa? Ila makkata. Nah, karena Mekkah adalah termasuk ismul ladzi la yansarif atau mamnu' minas sharif. Mamnu' minas sorfi, isim yang tidak boleh bertanwin, maka dia ujungnya dikasih fathah. Ini huruf jar, maka kalimat setelahnya dijarkan dengan fathah. Kita baca percakapan antara guru dengan murid-muridnya. Al-mudarrisu, seorang guru. Al-mudarrisu, bukan al-madrasu ya. Al-mudarrisu, seorang guru bertanya, min, nah bukan min ya, man anta ya akhi, bukan min. Kalau min, dia bukan kalimat pertanyaan. Ini kan kalimat pertanyaan, berarti man, sama seperti man rabbuka, man nabiyuka, itu sama. Man anta ya akhi, kata guru, siapa kamu wahai saudaraku. Kalau min kan dari kamu, nah kan maknanya janggal. Berarti apa? Man anta ya akhi, siapa kamu wahai saudaraku. Ahmadu, nah harokatnya Ahmad, Ahmadu ya, bukan Ahmadun, karena Ahmad termasuk mamnu' minas sharaf. Ahmad menjawab, ana talibun jadidun, saya siswa yang baru, saya seorang siswa yang hanyar. Al-mudarris bertanya lagi, guru bertanya lagi, mas muka, nah perhatikan, alif di atasnya ada tanda, itu menunjukkan dia bukan hamzah, tetapi apa? Alif, ya. Bukan ma'ismuka, salah, tetapi dia hamzah. Alif dan hamzah berbeda. Kalau alif, ketika dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Tetapi hamzah selamanya dia dibaca dan dikasih harokat. Ini alif, maka dia enggak dibaca ketika berada di tengah kalimat. Mas muka, siapa namamu? Ahmad menjawab, ismi. Nah, kalau dia alif tapi berada di awal jumlah, awal ucapan, maka dibaca ismi, ya. Namaku Ahmadu ah Ahmad. Nah, maka kalimat Ahmad mamnu' minas sharaf, atau ismul ladzi la yan sharif, nama lainnya ya. Al ismul ladzi la yan sharif. Al ismu isim, alladzi yang. Alladzi yang, la tidak, yan sharifu bertanwin. Al ismul ladzi la yan sharifu, isim yang tidak ber tanwin. Contohnya apa? Ah, Ahmadu. Nah, ujungnya tidak boleh dikasih tanwin. Bukan dommatain Ahmadun, salah. Tapi cuma dommah saja. Kemudian ketika dia kemasukan huruf jar, maka menjadi fathah saja, bukan dua fathah. Ila Ahmada. Salah kalau dibaca Ahmadun dan Ahmadan. Kemudian mudaris bertanya lagi, min aina anta? Nah, bukan man, tetapi min. Kenapa? Karena ainanya adalah huruf istifham, kalimat istifhamnya pertanyaannya. Min aina anta? Dari mana kamu? Nah, si mudaris bertanya tentang asal. Dari mana asal kamu? Kemudian Ahmad menjawab, ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Nah, negara Pakistan termasuk mamnu' minas sharaf, tidak di tanwini. Nah, makanya ketika dia kemasukan min, apa harokat akhirnya? Fathah. Karena ismul ladzi la yansharif, ketika dia majrur, ini dia majrur karena kemasukan min, maka harokatnya menjadi fathah. Nah, berarti ismul ladzi la yansharif itu cuma dua harokatnya, dhamma atau fathah, tidak ada kasrah. Nah, jadi untuk ismul ladzi la yansharif itu harokatnya cuma dua, fathah atau kasrah. Afwan, fathah atau dommah, kasrah tidak ada. Mudaris bertanya lagi, indi sab'atu dafatiro, liman hiya? Kata mudaris, di sisiku saya punya, bukan saya punya ya, di sampingku ada 7 buku tulis. Di sampingku ada 7 buku tulis. Liman hiya, milik siapa? Milik siapa dia? Dia buku tulis. Siapa pemiliknya? Kalau bahasa kitanya, liman hiya, siapa pemiliknya? Kata si guru, di sampingku ada 7 buku tulis. Liman hiya, siapa pemiliknya? Nah, di sini juga ada mamnu' minas sharaf, yaitu kalimat dafatiro. Ya, dafatiro. Dan dia tidak dikasih tanwin. Kemudian dia statusnya adalah mudhof ilaih, kalimat yang menjadi sandaran dari kalimat sab'atu. maka dia majrur, tetapi ismul ladzi la yansarif majrurnya dengan fathah. Jadi sebab sudah fatirah itu sama seperti kalimat Abdullah. Abdun dan Allah digabung menjadi Abdullahi. Nah, Abdun satu, Allah dua. Digabungkan, disandarkan, diidhafatkan, maka menjadi Abdullahi. Normalnya ketika kalimat itu bertanwin atau pakai alif lam, maka kalimat yang kedua dijarkan dengan kasrah. Tetapi ketika ismul ladzi la yansarif menjadi mudhaf ilaihnya, menjadi tempat bersandarnya kalimat sab'atu ini, maka harokatnya apa? Dengan fathah. Nah, karena mudhaf ilaih itu dia majrur. Dia majrur, kemudian ini dijarkan dengan harokat fathah karena jenis isimnya adalah mamnu' minas sharaf. Kalau ini kan isim mufrad. Isim mufrad yang tanda isimnya adalah alif lam. Makanya ketika dia dijarkan, maka dengan harokat kasrah. Sama seperti kalimat minallahi, itu sama. Min dafatiro, itu sama. Ya. Majrurnya dengan huruf jar. Kalau itu dijarkan dengan sebab dia jabatannya menjadi mudhafun ilaih. Kemudian Abbas, ini siswa yang lain. Kata Abbas, hati ya ustadu. Hati ya ustadu. Berikan wahai ustad. Hati berikan wahai ustad. Karena apa? Buku tersebut hadali. Ini adalah milikku, kata si Abbasun. Pakai tanwin ya. Abbasun pakai tanwin. Hati ya ustad, berikan ustad. Hadali ini milikku. Wahada li Muhammadin. Oh, ini 7 buku ya. Kemudian satu milikku. Wahada li Muhammad, ini milik Muhammad. Wahada li Hamid, ini milik Hamid. Wahada li Ibrahim, ini miliknya Ibrahim. Wahada li Uthman, dan ini milik Uthman. Wahada li Yusuf, dan ini milik Yusuf. Wahada li Talhata, dan ini milik Talha. Kan gurunya tadi di samping beliau ada 7 buku. Ternyata satunya punya Abbas, yang kedua punya Muhammad, ketiga punya Hamid, keempat punya Ibrahim, 5 punya Utsman, buku ke-6 punya Yusuf, buku ke-7 milik Talhah. Nah, nama-nama 7 orang tadi ada yang termasuk ismul ladzi la yansarif. Satu apa? Ibrahim. Nah, maka pian perhatikan di Al-Qur'an, apakah Ibrahim itu pakai tanwin? Maka tidak pernah pian menemukan Ibrahim ujungnya pakai tanwin karena dia termasuk ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak pernah ada tanwinnya ujungnya. Maka salah kalau kita baca Ibrahimun wa idz qala Ibrahimun, pian baca di Al-Qur'an salah. Yang benar wa idz qala Ibrahimu, qala Ibrahimu li Ibrahima. Nah, tidak bertanwin. Kemudian kalimat yang kedua yang tidak bertanwin Utsman, sama. Utsmanu bin Affan, Utsmana, Utsmanu, tidak pakai tanwin, tidak, kita baca Utsmanun dan Utsmanan. Yusuf juga sama. Wa hadza li Yusufa, dan ini milik Yusuf. Kalimat Yusuf juga sama, termasuk isim yang tidak bertanwin. Makanya di dalam Al-Qur'an kalimat Yusuf tidak bertanwin. Beda dengan nama Nabi kita Muhammad pakai tanwin. Wa ma Muhammadun illa rasul, pakai tanwin ya. Nanti kita sebutkan alasannya. Yusuf juga termasuk mamnu' minas sharaf dan dia tidak pakai tanwin. Yusufu atau Yusufa, bukan Yusufun, Yusufan, apalagi Yusufin, salah. Kemudian kalimat yang terakhir wa hadza li Talhata, dan buku ini milik si Talhah. Nah, Talhah juga tidak ada tanwin di ujungnya. Talhatu, Talhata. Ya, jadi ada Ibrahim, Utsman, Yusuf dan Talhah, semuanya ini termasuk isim yang tidak bertanwin ujungnya. Kemudian mudaris bertanya lagi, "Ahadza kitabuka ya Muhammadu?" Nah, kenapa Muhammad ini dibaca tidak bertanwin? Bukan karena dia memnominas sorof, karena kemasukan huruf nida yaitu ya. maka dia tidak pakai tanwin. Asalnya dia pakai tanwin, tetapi karena kemasukan iya huruf nida, huruf panggilan, wahai, wahai Muhammad, maka Muhammadnya tidak dibaca bertanwin. Bukan karena dia mamnu minas sharaf, karena sebab yang lain, yaitu apa? Kemasukan huruf nida, yaitu huruf panggilan ya. Contoh kita memanggil wahai nabi, ya nabiyu, wahai rasul, ya rasulu, wahai ustaz, ya ustazu, wahai syekh, ya syekhu, wahai zaid, ya zaidu, wahai apa lagi, wahai abbas, ya abbasu. Tidak pakai tanwin. Pada asalnya dia pakai tanwin, tapi tidak dibaca pakai tanwin karena sebabnya kemasukan huruf nida, huruf panggilan, yaitu huruf ya. Berarti dia bukan mamnu minas sharaf. Ahadha kitabuka ya Muhammadu? Apakah ini kitab-kitabmu ya Muhammadu, wahai Muhammad? Nanti tentang isim munada, ada nanti namanya munada, isim yang dipanggil. Ketika ada ya, setelahnya ada isim, isim itu disebut dengan munada, isim yang dipanggil. Contoh ya Muhammadu, maka ya namanya huruf panggilan, Muhammadnya munadanya isim yang dipanggil. Nanti ada di pembahasan di sini tentang bab munada. Kemudian Muhammad menjawab, la, bukan, hadza kitabu hamzata, ini kitabnya Hamzah. Nah, Hamzah juga tidak pakai tanwin dan berharokat fathah. Kenapa dia berharokat fathah? Karena ketika dia dimajrurkan, maka berharokat fathah. Dan Hamzah ini dimajrurkan dengan sebab jabatannya menjadi mudhaf ilaih. Sama seperti Abdullahi, Abdun dan Allahu digabungkan, hamba Allah menjadi Abdullahi. Karena Allah isim mufrad, maka dia kasrah ujungnya. Tetapi karena ini digabungkan antara kitab dan Hamzah, sedangkan Hamzah adalah mamnu minas sharaf, maka dijarkan dengan harokat fathah. Mudaris bertanya lagi, aina aliyun ya ikhwanu? Di mana Ali, wahai saudara-saudara, wahai ikhwan? Ikhwan itu bukan satu orang ya, dan bukan nama. Dia jamak dari akhun, saudara. Ikhwan, saudara, saudara. Di mana Ali, wahai saudara-saudara? Wahai guys, itu bahasa YouTube-nya. Guys, artinya teman-teman kan? Aina aliyun ya ikhwanu, mana Ali wahai saudara-saudara. Tapi kalau bahasa Indonesia, ikhwan itu untuk satu orang. Ikhwan mana nih? Nah, padahal cuma satu orang. Padahal kalimat ikhwan itu plural, banyak, tiga atau lebih. Ya, sama laki-laki juga memanggil, akhwat mana nih? Ya. Padahal akhwat itu jamak, bentuk jamak. Mufradnya ukhtun, saudari. Akhwat para saudari. Tapi pian panggil untuk satu orang ya, karena itu istilah Indonesia, bukan istilah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, akhwat untuk memanggil yang banyak. Kalau ikhwan, ya ikhwan untuk memanggil para laki-laki yang banyak. Ya ikhwan, wahai saudara-saudara. Hamid menjawab, kemana Ali? Zahaba ilar riyadi. Dia telah pergi kemana? Ke Riyad. Riyad adalah asimatu al-mamlakatil arabiyyati saudiyah. Ibu kota Arab Saudi. Riyadh adalah ibu kota Arab Saudi. Mudaris bertanya lagi, ya, wa aina Ya'qubu? Nah, tidak pakai tanwin. Di mana Ya'qub? Tidak pakai tanwin, Ya'qub termasuk mamnu minas sharaf. Hamid menjawab, zahaba ila Makkah. Dia telah pergi ke Makkah. Makkah juga termasuk mamnu minas sharaf. Ketika kemasukan huruf jar ila, maka otomatis Makkah majrur dijarkan, dan dia dijarkan dengan apa? Dengan fathah. Bukan kasrah Makkati, salah. Mudaris bertanya lagi, ya, aina Ishaqu? Ini sama. Di mana Ishaq? Ishaq termasuk mamnu minas sharaf. Muhammad menjawab, kharaja, dia telah keluar. Mudaris bertanya lagi, mata kharaja? Kapan dia keluar? Kata Muhammad, kharaja qabla khamsi daqa'iq. Dia keluar apa? Sebelum 5 menit. Apa maksudnya bahasa kitanya? Nah, dia keluar 5 menit yang lalu. Nah, di sini ada kalimat daqa'iqa. Itu jamak taksir ya. Jadi dafatiro daqa'iqa itu jamak taksir. Kenapa dia tidak bertanwin? Karena mengikuti pola apa, Bu? Wazan mafa'ila. Maka dia tidak pakai tanwin. Ini sudah lama ya. Jadi daqa'iqa itu artinya menit-menit. Nah, mufradnya apa? Satu menitnya daqiqatun. Sama seperti daftarun, buku. Daftar, buku. Ketika kita buka kamus dan menemukan jamak taksir dari daqiqah dan daftar mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, daqiqu daqiqatun daqiqu. Daftarun dafatiru. Nah, maka jamak ini dan ini tidak ditanwinkan. Kenapa? Karena dia mengikuti pola wazan mafa'ilu atau namanya apa? Sighat muntahal jumu'. Namanya agak susah. Muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu' wazan diantaranya wazan mafa'ila. Ketika jamak taksir mengikuti pola mafa'ila atau mafa'ilu maka tidak bertanwin. Namanya sighatu muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu'. Itu istilah. Ya. Kemudian tamarinu. Nah, ini termasuk sighat muntahal jumu' juga ya. Wazan apa? Mafa'ilu. Wazan pertama mafa'ilu, wazan yang kedua mafa'ilu ada ya-nya. Nah. Seperti majnun, majaninu. Orang-orang gila. Misbah lampu, masabihu. Nah, tanpa tanwin ujungnya. Miftah kunci, mafatihu. Wazan mafa'ilu. Misra gagang pintu, misra'un. Masariu. Nah, ini sama. Jamaknya wazan mafa'ilu. Ini kan mafa'ilu saja. Ini mafa'ilu maka tidak pakai tanwin. Tamrin. Tama rinu. Nah, latihan-latihan. Wazan mafa'ilu juga termasuk sighat muntahal jumu' yang mana ujungnya tidak dikasih tanwin. Kemudian kata penulis ta'ammalil amthilata. Itu bertemu dengan dua sukun maka lam pertama dikasrahkan. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Muhammadun dimasuki min maka menjadi min Muhammadin. Dimasuki ila, ila Muhammadin. Dimasuki lam huruf jar li Muhammadin. Kemudian Muhammad statusnya menjadi mudhof ilaih. Ya, jadi ada istilah mudhof dan mudhof ilaih. Ini sudah lewat ya. Jadi pembahasan nanti ada di mukhtarat, ada namanya pembahasan idhofat. Penyandaran kalimat kepada kalimat lain. Idhofat terbagi dua, ada namanya mudhof, ada mudhofun ilaih. Nah. Ada mudhof dan ada mudhofun ilaihi. Nah, contohnya apa? Yang ulun sering contohkan, abdun dan Allah. Kalimat abdun disandarkan kepada Allah. Maka menjadi abdullahi. Nah, kalimat pertama tidak pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Kalimat yang kedua dijarkan. Ketika itu bukan mamnu minasorob isim yang kedua ini, maka dengan kas. Kasrah. Tetapi ketika dia kalimat yang keduanya namanya mudhof ilaih. Nah, kalimat pertama namanya mudhof. Ketika yang keduanya adalah mamnu minas sorof. Contoh tadi tujuh masjid ya. Nah, maka bahasa Arabnya adalah sab'atu masajida. Ini sistem polanya mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sab'atu masajidah, sama seperti abuna. Tidak pakai awalnya tidak pakai alif lam, kemudian tidak pakai tanwin. Kalimat yang kedua dijarkan dengan kasrah karena Allah adalah isim mufrad, ya, isim yang pakai alif lam. Kemudian masajidah, kenapa dia fathah? Karena termasuk ismul ladzi la yansarif. Sama seperti itu tadi contohnya kitabu Muhammadin, bawahnya kitabu Zainaba. Sama seperti sabatu masajidah, tujuh masjid. Kitabu Muhammadin, sama seperti kalimat Abdullahi, Abdun dan Allah menjadi Abdullahi. Kalimat pertamanya, kalimat pertama namanya mudhaf yang disandarkan. Kalimat kedua Muhammadin menjadi mudhafun ilaihi, disandarkan kepadanya. Maksudnya kitab disandarkan kepada Muhammad. Maka kitab itu tidak boleh pakai tanwin, bukan kitabun Muhammadin, salah. Kemudian kitabnya juga tidak boleh pakai alif lam, al-kitabu Muhammadin juga salah. Kalimat pertama tidak boleh pakai tanwin dan tidak boleh pakai alif lam. Tapi dia bukan mamnu' minas sharaf. Kitabu bukan mamnu' minas sharaf. Alasan dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh pakai alif lam karena dia statusnya menjadi mudhaf. Ada alasan lain. Kalau dia bukan mudhaf, maka kitabun, kita baca kitabun dan al-kitabu. Kalimat kedua baru dijarkan karena mudhaf ilaih itu dia majrur. Ya, majrur. Nah, ketika Muhammad adalah isim mufrad, maka dijarkan dengan kasrah. Tapi kalau seandainya mudhaf ilaihnya bentuknya adalah mamnu' minas sharaf, maka dengan fathah. Contoh min Zainaba dibaca fathah. Kalau Muhammad kan min Muhammadin, karena Muhammad adalah isim mufrad, bukan ismul ladzi la yansarif. Min Zainaba ila Muhammadin ila Zainaba, li Muhammadin li Zainaba, kitabu Muhammadin kitabu Zainaba. Berbeda, karena Muhammad adalah bukan mamnu' minas sharaf, sedangkan Zainab adalah mamnu' minas sharaf. Kemudian ikra waktub, baca dan tulislah, ya. Ini pian baca aja gitu. Nah, belajar mengasih harokat, cukup banyak ya, ada 20 gue. Nah, pas benar. Belajar mengkasih harokati, ini ada beberapa kalimat. Mikrofonnya adalah ya. Dari tengah ada yang mana yang tengah terdana mengakunya belakang dan depan ya, dari depan aja, sebelah kiri. Sebelah kiri pian, depan sebelah kiri. Dan ini tidak berurutan supaya pian jangan siap-siap. Sudah? Halaman 121. Nah, kalau polanya tadi mudhaf mudhaf ilaih, maka perhatikan mudhaf ilaihnya. Dia mamnu' minas sharaf kah bukankah, ya? Maka contoh seperti Muhammad dan Zainab tadi. Nah, polanya harus seperti Muhammad dan Zainab. Nomor 4. Silakan. Ukhtu Mirwanu. Itu polanya mudhaf-mudhaf ilaih dan Marwan termasuk mamnu' minas sharaf. Marwan ya. Banyaklah ngaran lakian Marwan. Ya, silakan nama raja. Ukhtu Marwanu. Ya, terus? Maridatun. Ya. Kenapa Bu Pian kasih harokati Marwanu dhammah? Padahal kan polanya Marwana. Nah, sama seperti tadi. Apa? Kitabu Zainaba. Itu sama. Zainab dan Marwan sama-sama mamnu minas sharaf. Maka dia diharokati fathah karena dia mudhaf ilaih. Ukhtu Marwana maridatun, artinya apa? Ading saudarinya Marwan sakit. Ya, saudarinya saudari Marwan sakit. Sebelum menjawab ini, sudah ulun jelaskanlah sebab-sebab kenapa dia tidak pakai tanwin. Contoh seperti tadi. Kenapa makatibu, apa tadi? Makatibu ada enggak? Kenapa doqaiku itu tidak bertanwin? Alasannya apa? Karena dia silat muntahal jumu. Kemudian kalau Zainab, kenapa dia tidak pakai tanwin? Satu, karena alam nama. Yang kedua apa? Karena berakhir, enggak ada tak marbutahnya. Karena apa? Hah? Yang pertama kan alam nama perempuan. Yang kedua alasannya apa? Dia dua alasan itu. Ya? Dia mu'annas bil makna. Pertama dia nama, yang kedua dia adalah perempuan. Mu'annas kan? Nama mu'annas. Jadi alas, jadi rata-rata mamnu' minas sharaf itu dua alasan. Kecuali sigot muntahal jumu satu alasan. Dan juga diakhir dengan alif mamdudah dan alif maksurah. Mana? Ini agak sedikit sulit ya. Ulun. Sudah dijelaskan belum ya? Sudahkah? Ringkas saja ulun jelaskan. Jadi nama-nama perempuan yang tidak berakhiran tak marbutoh, tak bulat, seperti contoh Zainab, Zainabu, ya. Yang kedua seperti kalimat Salma, bukan. Tadi di sini contohnya kalimat apa nama perempuannya? Maryam. Dan seterusnya. Ini kan enggak ada ujungnya tak marbutah. Maka, nah, alasan kenapa ini tidak pakai tanwin karena satu nama. Dia adalah nama manusia. Yang kedua, dia adalah muannas. Yang kedua adalah al-ta'nits bil makna. Muannas dengan makna. Dia memang perempuan. Zainab adalah perempuan. Ta'nits bil makna. Sekalipun dia tidak ada ta, ini sama Maryam. Nama yang kedua adalah mu'annas makna. Nama ini adalah untuk perempuan. Itu maksudnya. Nama untuk perempuan. Ini kan nama umum. Mau laki-laki perempuan. Yang kedua, alasan kedua adalah karena dia nama, karena dia perempuan. Maka tidak bertanwin. Kemudian kalimat yang lain, apa tadi yang di kitab? Hamzah. Ini kan milik Hamzah tadi. Nah, bukunya milik Hamzah. Hamzah tu. Nah, ini sama tidak pakai tanwin. Alasannya satu, kena alam, nama, nama laki-laki. Yang kedua apa? Nah, berakhiran ta marbutah. Al-makhtum berakhiran bita marbutah. Bita il marbutah. Dengan ta marbutah. Bukan maftuhah ya. Jadi ta ada dua, ada ta yang terbuka, ada yang ta tertutup bulat. Ta marbutah namanya. Ta al-marbutah, ini kurang jelas. Marbut, bukan marbut ya, marbutah. Mirip-mirip dengan marbut lah. Itu Hamzah. Maka Hamzah, Tolhah, nama laki-laki dengan tak marbutah. Hamzah, Tolhatu, Usamatu. Maka alasannya ini, dia tidak pakai tanwin semuanya. Hamzatu, Alqamatu, Usamatu, Hudzaifatu. Maka alasannya satu alam, nama yang kedua adalah diakhiri dengan ta marbutah. Nah, sama juga masuk di dalamnya adalah kalimat nama-nama perempuan. Ya, nama seperti pakai alif, pakai ta marbutah, Aisyatu, Fatimatu, Hafizatu, Halimatu, Salimatu. Nah, itu sama. Satu alam, yang kedua diakhiri dengan ta marbutah. Contoh, Khadijah. Nama perempuan, dia tidak pakai tanwin. Latifah, itu sama, tidak pakai tanwin, nama perempuan. Secara asal kan lembut artinya. Tetapi tatkala dia dijadikan nama, satu alam, nama, yang kedua tak marbutah, maka tidak pakai tanwin. Kemudian, itu contoh Zainab, Lat Hamzah. Contoh yang berikutnya, Uthman. Nah, Uthman, kemudian Salman, Sulaiman, ya. Contoh Uthman. Contoh Uthman, Affan, Sufyan, Marwan. Nah, Uthman, tadi ada kalimat Uthman. Kemudian Marwan. Marwan. Nah, apa alasannya kalimat ini tidak pakai tanwin? Satu, alam nama. Yang kedua, berakhiran alif dan nun. Utsmanu, Marwanu, Sulaimanu, Affanu, itu kan pakai tanwin Zaidanu. Nah, apa? Ziyadah alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Ini alasannya ya. Nanti di mukhtarat kalau enggak salah ada penjelasannya. Ziyadah alif wan nun. Wan nun ya. Ini ulun pakai bahasa Arab semua. Makhtum diakhiri dengan bita il marbutah, dengan ta marbutah. Kemudian Ahmad, tadi ada enggak Ahmadu? Kalimat ada ya. Ahmadu. Nah. Yazidu. Kemudian Anwaru Ahmadu aja. Ini yang paling gampang. Ahmad, Yazid. Nah, dua nama ini, Ahmadu dan Yazidu ini adalah fi'il mudhari. Ahmadu tasrifan ke-13. Yahmadu, Yahmadu, Yahmadani, Yahmaduna, Tahmadu, Tahmadani, Yahmadna, Tahmadu, Tahmadani, Tahmaduna, Tahmadina, Tahmadani, Tahmadna, Ahmadu. Nah, Yazid, ini fi'il mudhari tasrifan pertama. Al-iman yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Fi'il dijadikan nama, ngaran orang. Maka dia tidak pakai tanwin. Karena memang fi'il tidak boleh pakai tanwin. Kenapa Yazid dan Ahmad tidak pakai tanwin? Alasannya satu, karena dia adalah alam, nama. Yang kedua, karena wazan fi'il, pola atau timbangan fi'il. Dan dua-duanya fi'il mudhari. Maka dia tidak boleh pakai tanwin. Yazid, banyak orang-orang Yazid. Karena Yazid adalah asalnya fi'il mudhari. Belajar tauhid, iman itu bertambah dengan apa? Ketaatan. Al-imanu yazidu bitto'ah. Maka kalimat Yazid fi'il, maka dia tidak boleh pakai tanwin. Karena satu, dia nama. Dua, karena timbangan fi'il. Kemudian kalimat berikutnya, Pakistan, William, Yakub, Ibrahim. Nah, tadi kan ada ya. Biar kada ini nomor satu. Sepeda yang habang ada kayak pedal merah. Tidak. Kira di sini. Oh iya. Biar pian nyaman ya. Ini ini nomor satu. Kemudian tadi Hamzah Muawiyah itu di mana? Nah, ini nomor contoh, yang contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga Utsman, mana Utsman? Ini ketiga. Kemudian wazan fi'il. Nah, ini empat. Nah, ini alasannya tidak sama semua. Zainab, Maryam, Alam, Tanif bil makna. Kemudian yang kedua, Latifah, Khadijah, Hamzah, ini Alam. Kemudian diakhiri dengan ta marbutah. Utsman, Marwan, Salmanu, Sulaimanu, Affanu, Zaidanu, nama dan ziyadah tambahan alif dan nun. Ini namanya alif dan nun, tambahan alif dan nun. Contoh yang keempat, Ahmadu, Yazidu, ini nama dan timbangan fi fi'il. Yang kelima lagi. Kemudian yang kelima, nama dan bahasa ajam, bukan Arab. Nah, seperti Ibrahim. Secara asal Ibrahim ini bukan bahasa Arab. Makanya tidak ada artinya. Apa artinya? Dalam bahasa Arab enggak ada. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad ada artinya, dia bahasa Arab. Dari kalimat Hamid, Hamada yuhammidu. Muhammidun, Muhammadun isim maf'ul, yang dipuji. Nah, itu Muhammad, dia bahasa Arab ada. Tapi kalimat Ibrahim, dia ajam, bukan dari bahasa Arab. Kemudian Pakistan juga bukan bahasa Arab. Pakistan, nama orang, nama barat, William, Williamu. Nah, tidak pakai tanwin. Kemudian Paris, ibu kota Perancis, Baris, Barisu, Yabanu, nah itu. Korea, itu sama, bukan Korea ya, bukan Corona ya, Korea. Barisu, ini alasannya satu, alam nama, Ibrahim nama orang, Pakistan nama negara, William nama orang, Paris juga nama kota. Alasan yang kedua, ajam atau ujumah, ajam aja ya. Nah, ajam, ajmun atau ajam, yaitu bukan bahasa Arab, non Arab. Nah, seperti itu. Ini warnanya merah lagi ya. Nomor 5. Nah, nama dan bukan bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh. Duh, sini ya. Nah. Contoh seperti kaslan, pemalas. Kaslanu, pemarah, penyarikan. Ghadbanu. Nah, ini alasannya satu, karena dia sifat. Ini sifat ya. Laki-laki yang pemalas, rojulun, kasla, dia bisa dijadikan sebagai si sifat. Alasan yang kedua, ziyadah alif dan nun, tambahan alif dan nun di ujungnya. Ini pelajaran santri di pondok ini ya. Tapi gak ada apa-apa. Minimal kalian mencatat pula, walaupun gak ada paham. Lalu sebagian misalnya gak ada paham, gak ada apa-apa, catat ha dulu. Tadi ulun ada yang keliru, ini bukan tambahan alif dan nun ya. Berakhiran alif dan nun. Al-makhtum bil alif wan nun. Nah, ini keliru ulun. Nah. Makhtum bi alif wan nun. Makhtum apa? Diakhiri dengan alif dan nun. Kalau ini baru tambahan alif dan nun. Karena ini memang asalnya adalah tambahan bukan huruf asli. Kan ghadban apa? Dari diambil dari kata apa? Ghadiba yaghdabu ghadiba. Adapun alif dan nun ini adalah tambahan. Kaslanu, ghadbanu ya. Kemudian hamdanu. Kaslan adalah pemalas, ghadban pemarah, hamdan ketujuh memuji, ketujuh mengambung, hamdanu. Secara bahasa hamdan yang suka memuji. Nah, maka ini tidak boleh pakai tanwin, karena dia sifat, bisa dijadikan sebagai sifat. Rajulun kaslan, laki-laki pemalas. Rajulun ghadban, laki-laki pemarah. Rajulun hamdan, laki-laki yang suka memuji. Kemudian yang ke-8 sampai 11 boy. Yang ke-8, nah, mana menulis silah. Ini sudah kan nih? Mana anunya? Sini salinya ya Allah. Ingat lagi. Dihapuslah. Jam berapa sudah nih? Atau cukup sampai 7 kan? Minggu depan sambung pulang. Ya. Karena ini setengah jam lagi nih. Yang muhtarat belum. Cukupkan sampai 7 boy. Sebenarnya sampai 11 ada alasan kenapa dia tidak pakai tanwin. Sampai 7 kan? Karena 4 sisanya. Silahkan kita buka mukhtarat. Itu 7 tadi ya. Dengan berbagai macam alasannya kenapa isim itu tidak bertanwin. Nah, itu bisa nanti kita apa namanya bikin latihan ya. Jadi pian menganalisa. Contoh di Al-Qur'an. Kalimat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa idz qala. Contohnya apa? Wa 'allama Adam. Wa 'allama Adam al-asma. Adam tidak bertanwin. Bukan dibaca Adamun, tapi Adama, Adamu. Alasannya apa? Satu, pasti karena dia alam nama. Yang kedua, karena ajam. Bukan dari bahasa Arab. Bukan dari kosakata bahasa Arab, Adam. Contoh Idris. Ya. Contoh Indonesia, itu sama. Tidak pakai tanwin, Indonesian, bukan. Indonesia. Satu, karena dia nama, nama negara. Dua, karena ajam. Indonesia bukan bahasa Arab. Ya. Mukhtarat halaman berapa? Ibu-ibu sekalian. 20. Halaman, 19 itu sudah ya? halaman 18 sudah? Sudah isi ma'rifah ya sudah. Kemudian 20 latihan, sudah ini latihan? Oh sudah, PR ya? Oh. Rasanya PR, Pang. Mungkin kada banyak kada menjawab, nanti minggu depan kita tangguhkan ke minggu depan saja ya. Memang rasanya PR, Pang, ini. Ya, minggu depan aja insyaallah. Halaman 21 dan dijawab Bu ya. Jadi adanya latihan itu adalah untuk menilai diri kita. Ini kita sudah paham sampai mana? Ini kan ada teks bahasa Arab. Nah, kita menganalisa mana domir, mana isim mausul, mana isim isyarat, mana alam dan seterusnya ya. Oh, kemarin kalau kada salah ulun ingin menjelaskan tentang domir ya. Iya, waduh. Ya, halaman berapa kita kembali ke halaman 15. Nah. Yuk. Semoga pian paham ya. Halaman 15. Tentang domir atau kata ganti dia, mereka, kamu, kalian dan seterusnya. Itu namanya domir, kata ganti. Kata ganti untuk nama orang atau nama. Muhammad pergi ke pasar dan dia. Para kaum muslimin salat di masjid dan mereka. Nah, itu namanya domir, kata ganti untuk nama. Entah nama orang atau binatang juga bisa diganti dengan domir, atau kata benda bisa juga. Jadi domir itu banyak namanya ya. Satu, domir terbagi dua. Ada namanya domir mustatir, ada namanya domir zahir. Sebenarnya ada namanya baris. Oh iya, berarti baris diganti dengan zahir ya. Yang pertama domir dulu ya. Domir, kata ganti. Domir terbagi dua. Ada namanya domir mustatir, tersembunyi. Mustatirun, tersembunyi. Dia enggak nampak. Ada yang zahir. Zahir ini nampak, kelihatan. Zahir nampak. Nama lainnya baris. Yang di kitab itu kebanyakan namanya baris. Artinya nampak. Kalau ingin membaca kitab nahwu yang lain, Jurmiyah misalnya, disebutkan dengan istilah barizun, nampak. Sama maknanya juga zahir nampak. Kemudian mustatir kita kesampingkan dulu. Yang baris atau zahir ini terbagi dua. Nah, ada namanya munfasil, domirnya terpisah dengan kalimatnya. Munfasil, terpisah. Ada yang muttasil, bersambung dengan kalimat lain. Nah, ya. Munfasil, terpisah. Muttasil, bersambung dengan kalimat lain. Sudah? Mustatir, tersembunyi. Zahir, baris, nampak, kelihatan, bisa dilihat domirnya, bisa dibaca. Kemudian yang nampak ini terbagi dua, ada yang terpisah, menyendiri, tidak bersambung dengan kalimat lain, ada yang bersambung dengan kalimat lain. Kemudian munfasil terbagi dua, ulang. Ada namanya rofa' munfasil, ada namanya nasab munfasil. Nah, sayangnya ini kita belum belajar istilah nasab, belum belajar istilah rofa, tapi ulun tuliskan. Ini terbagi dua. Nah, ada yang namanya rofa munfasil. Ini istilah ya, rofa munfasil, rofun munfasil, rofun damir rofa munfasilun. Ada yang damir nasab, nasbun munfasilun. Nanti kita sebutkan contoh-contohnya. Nasbun munfasilun. Rafa menjadi sebuah istilah, rafa munfasil, rafa yang berpisah, nasbun munfasil, domir nasab yang berpisah. Muttasil terbagi tiga. Nah, ini mantap lagi. Iya, Bian. Terbagi tiga. Lebih sulit yang merah ini dihapus. Makanya ada iyyaka. Nah, iyyaka iyyaka itu dhamir. Jadi dhamir itu bukan cuma huwa huma hum hiya huma hunna, bukan cuma itu. Ya, ada yang namanya dhamir ofa munfasil, nasab munfasil ya. Ini terbagi tiga. Nah, ada namanya dhamir rafa muttasil. Rafa yang ini rafa yang berpisah, ini rafa yang bersambung dengan kalimat lain. Nah, rafa muttasil, ada nasab muttasil. Apa ini jarfian? Belum lagi. Yang terakhir jar muttasil. Nah, sebenarnya kalau seperti ini apa dibikin mudah ya. Kalau kita bikin bagan seperti ini memang disuruh untuk mempermudah memahami pelajaran, entah itu nahu atau yang lain. Ada namanya jarun muttasil, jar muttasil. Nah, sudah mustatir belum? Mustatir ini terbagi dua ya. Ada yang wajib, ada yang jawaz. Ini gini dulu nah. Yang baris dan zahir ya. Nah, kemudian dhamir ini zahir terbagi dua, ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Yang munfasil dulu terbagi dua, ada yang rafa munfasil, ada yang nasab munfasil. Yang pian hafali huwa huma hum tu ini namanya huwa huma hum sampai ana nahnu. Nah, huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum sampai ana nahnu namanya apa? Rafa munfasil. Kenapa dia dinamakan rafa? Ini durusul lughah kita sudah belajar. Karena dhamir ini statusnya pasti rafa terus menjadi mubtada. Menjadi mubtada dan selainnya. Contoh ana, nah. Kata anak pian, ana talibun, saya seorang siswa. Apa i'rab ana? Mubtada. Isim yang berada di awal kali kalimat. Talibunnya khobar mubtada. Di mukhtarat kita belum sampai, tapi di durusul lughah sudah sampai. Mubtada itu pasti marfu, selamanya pasti rafa. Makanya disebutkan dengan dhamir rafa. Karena mubtada itu pasti rafa. Contoh yang lain, dia seorang siswa. Huwa. Karena mubtada itu pasti rafa. Ya. Nanti kita akan belajar di mukhtarat apa saja isim-isim yang rafa. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada. Nah, mubtada itu pasti rafa dan huwa menjadi mubtada. Jabatannya menjadi mubtada. Mubtada adalah isim yang berada, isim marfu yang berada di awal kali kalimat. Nah, mubtada kan pasti rafa. Nah, maka dinamakan ini dhamir rafa. Munfasil, dia berpisah. Tidak bersambung dengan apapun. Kalau ini bersambung, contoh dengan baitun, apakah tetap huwa? Maka menjadi baituhu. Bukan huwa lagi. Karena huwa humahum ini pasti berpisah dengan kalimat lain. Kalau dia bersambung dengan kalimat lain, maka dia berubah. Contoh bersambung dengan min. Bukan min huwa, tapi min hu. Nah, namanya bukan munfasil lagi. Namanya mutasil nanti. Jadi munfasil memang karena dia terpisah dengan kalimat lain. Pian cek ja dhamir huwa humahum sampai ana nahnu pasti dia berpisah dengan kalimat lain. Kalau dia bersambung maka dia berubah, bukan huwa humahum lagi. Seperti nahnu, kami, rumah kami, bukan baitu nahnu tapi baituna. Ana, aku, rumahku, baiti, surgaku, jannati. Bukan baitu ana, jannatu ana. Itu salah. Ketika dia berubah, maka namanya bukan munfasil lagi. Muttasil. Karena dia bersambung dengan baitun, maka muttasil bersambung namanya. Jadi ini rofa. Kenapa? Karena dia selamanya rofa. Dan jabatannya pun mubtada. Ya. Kemudian munfasil karena dia berpisah dengan kalimat lain. Nah, itu munfasil. Jadi yang pian hafal itu, yang pian hafali itu namanya dhamir rafa munfasil. Kenapa rafa? Karena dia selamanya jabatannya akan marfu terus. Entah dia menjadi mubtada atau yang lainnya, maka selamanya rafa. Yang kedua, kenapa munfasil? Karena dia tidak bersambung dengan kalimat apa apapun. Kemudian ada namanya domir nasab munfasil. Nah, ini di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini apa? Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaka, iyyakuma, iyyakunna. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahuna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Contoh di Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dia munfasil? Karena dia tidak bersambung dengan apapun. Iyyaka, kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan contoh kalian akan paham, namanya tadi nasab munfasil. Iyyaka na'budu. Kemana nih? Ya, na'budu. Na'bu. Ini bersambungkah berpisahkah? Bersambung. Jadi iyyaka ini semua ini i hamzah sampai kaf semuanya domir. Semuanya domir. Iyyaka adalah domir nasab munfasil. Nah, pertama tadi kenapa munfasil terpisah? Karena tidak bersambung dengan kalimat lain. Kedua, kenapa nasab? Nah, karena i'rabnya ini selamanya dia mansub. Di sini dia menjadi maf'ul bih, objek atau yang kena perbuatan. Apa maknanya iyyaka na'budu? Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Yang kita sembah siapa objeknya? Kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia menjadi maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih nasabkah, rafakah, jarkah? Nasab. Maka dinamakan apa? Nasab, karena dia statusnya menjadi maf'ul bih, munfasil karena dia terpisah dengan kalimat lain. Nah, kata panas kepala bulah. Biasa jala. Nah. Teruskan kata nih. Ya. Teruskan ya. Dua sudah. Rafa munfasil, nasab munfasil. Iyahu, iyahuma, iyahum ya. Nah. Iyahu sampai iyaya. Di Al-Qur'an ada wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Iya ya, hanya kepadaku kalian takut. Nah. Iya sampai iyaka, iyana, sampai iyaya, iyana ya. Ini artinya iyahu kepadanya, iyahuma kepada mereka berdua, iyahum kepada mereka, iyaya kepadaku, iyana kepada kami. Ya. Kemudian berikutnya muttasil. Muttasil terbagi tiga, rofa, nasab, dan jar. Contoh domir rofa muttasil. Di buku ada, contohnya adalah nasoro, nasoru, nasorota, nasorna, nasorutuna. Jadi, domir rofa muttasil ini domir yang bersambung kepada fi'il. Ana ulang, domir rofa muttasil ini adalah domirnya bersambung muttasil dengan fi'il. Contoh tasrifan fi'il madi. Nasara, nasara, nasaru, nasarat. Nasarata, nasarna, nasartan. Jadi dhamir rafa' muttasil itu yang selain tasrifan pertama dan keempat di fi'il madi. Apa tadi? Oh, contohkan aja nih. Contoh nasara. Dibukukan tadi nasoro. Tasrifan pertama, nasoro, jalasa. Jadi tasrifan fi'il madi pertama, jala, itu bukan rafa' mutasil. Itu namanya nanti mustatir. Ini dulu ya, nasoro. Contoh lagi, nasortu. Nah, nasortu. Kan namanya domir rafa' mutasil. Mana domirnya? Alif ini nah domirnya, tu ini domirnya. Nasorot, nasorota alifnya. Nasor, nasorna tasrifan terakhir, naknya domirnya. Nasoro, nasoru mana domirnya? Wawunya. Ini sorop sih. Nah, tapi kita bahas di nahu. Jadi waw ini domirnya. Ini namanya wawul jamaah. Wawu yang menunjukkan makna banyak. Makanya nasr apa? Artinya mereka laki-laki telah menolong. Jadi intinya adalah mana domirnya? Wawunya, alifnya, tu'nya, dan na'nya. Dia namanya domir. Kenapa dinamakan rofa? Karena domir ini waw, alif, tu, dan na' selamanya menjadi fa'il. Pelaku, sedangkan pelaku pasti rofa. Mungkin yang belum pernah belajar istilah fa'il mungkin akan sedikit kebingungan. Jadi nanti ada di mukhtarat, nanti ada namanya fa'il. Fa'il itu adalah isim, termasuk isim-isim yang rofa. Ya. Kenapa tadi dinamakan rofa? Karena dia statusnya menjadi fa'il. Sedangkan fa'il pasti rofa. Wow, ini fa'ilnya, pelakunya. Kan nasoru artinya apa nasoru? Mereka telah menolong. Nah, mereka ini apa? Kalimat wawunya ini mereka. Nasoro, mereka berdua. Mereka berdua itu apa? Alifnya ini. Saya telah menolong nasortu. Saya ini di mana? Tu-nya ini sayanya. Bifil madi. Kami telah menolong. Kaminya mana? Na-nya ini. Maka dia menjadi fa'il pelaku. Nah, setiap pelaku pasti dihukumi rofa. Sama seperti maf'ul bih korban, pasti nasab. Kalau fa'il pasti rofa. Kenapa mutasil bersambung? Karena dia bersambung dengan fi'ilnya. Mesti dipahami pula. Nah, ya. Kenapa rofa? Karena dia menjadi fa'il. Wawnya fa'il. Bukan hum, fa'ilnya bukan, salah. Tapi fa'ilnya adalah waw ini. Namanya waw jama'ah. Alif ini namanya alif isnain. Alif yang menunjukkan dua, makanya terjemahnya mereka berdua. Alif isnain. Tu-nya namanya tu ta'ul fa'il. Ta ini namanya ta'ul fa'il. Karena ta ini menjadi fa'il. Nah, ini juga namanya na'ul fa'il. Ya. Dinamakan dengan na'ul fa'il. Nah, kenapa rofa? Karena dia menjadi fa'il. Kenapa mutasil? Karena dia bersambung dengan fi'ilnya. Maka dinamakan dengan domir rofa mutasil. Yang berikutnya pulang. Nasab mutasil. Domirnya hukumnya nasab dan dia bersambung dengan fi'il. Jadi kalau rofa mutasil, nasab mutasil ini hanya bersambung dengan fi'il, bukan dengan isim. Ulang-ulang, jadi rofa mutasil dan nasab mutasil hanya bersambung kepada fi'il. Fi'il madikah, fi'il mudorikah. Kemudian, damir nasab mutasil. Nah, apa bahasa Arabnya? Dia telah menolong kami. Ada yang tahu lagi? Dia seorang laki-laki. Apa bahasa Arabnya dia? Seorang laki-laki telah menolong. Nasoro kan? Nah, nasoro. Menolong kami. Bukan nasoro nahnu, tetapi nasorona. Bukan nasorna ya. Kalau nasorna kami telah menolong. Yang menolongnya kami. Tapi kalau nasorona, dia telah menolong kami. Nah, mana domir nasab mutasil kaminya ini? Karena kenapa dia dinamakan nasab? Karena statusnya sebagai maf'ul bih yang kena tolong. Ganti aja gen, biar pian paham. Dorobana. Nah, dia telah memukul kami. Biar mudah dipahami. Jam berapa sudah? Belum. Do. Apa tidak roba? Sebelumnya apa tidak roba? Dia seorang laki telah memukul. Nah. Yang kena pukul siapa? Kami. Nah, maka tinggal ditambah na. Bukan dorobna. Kalau dorobna, baknya sukun, kami telah memukul. Ini dorobana, dia telah memukulkah kami. Ya, ada orang gila, dipukulinya kita. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Dia telah memukulkah kami. Kenapa mana domirnya? Domir nasab mutasil ini, na-nya. Kenapa dinamakan nasab? Karena statusnya sebagai maf'ul bih yang kena pukul. Siapa yang kena pukul? kami. Nah, setiap objek bahasa nahunya maf'ul bih pasti nasab. Kenapa dinamakan mutasil? Karena memang bersambung dengan daroba, maka dinamakan domir nasab. Kenapa nasab tadi? Karena statusnya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang kena perbuatan, yang kena pukul siapa? Kami. Maka maf'ul bih pasti nasab. Kenapa mutasil? Karena bersambung dengan daroba fiilnya. Maka dinamakan domir nasab mutasil. Jadi darobahu, darobahuma, darobahum, darobaha, darobahuma, darobahunna, sampai darobani, darobana. Ini kan ada di buku contohnya. Nah, domir nasorohu, hu-nya itu domir nasab munfasilnya. Afwan, domir nasab mutasilnya. Nasorohuma, huma, domir nasab mutasilnya. Karena hu, huma, hum, dinasoro itu menjadi maf'ul bih yang kena perbuatan. Setiap maf'ul bih pasti mansub, pasti nasab. Kemudian mutasil karena dia bersambung dengan kalimat lain yaitu nasoro atau doroba. Kemudian terakhir, nah, domir jar mutasil. Nah, jar mutasil. Contoh seperti di sini baladuhu, negerinya ya, rumahnya aja. Rumah dia seorang laki-laki apa? Rumahnya baituhu. Rumah mereka berdua baituhuma. Rumah mereka baituhum. Rumah dia seorang perempuan baituha. Rumah kalian laki-laki bait laki-laki baitukum. Rumah engkau seorang laki-laki baituka. Rumah engkau seorang perempuan baituki. Rumahku, rumah kami. Nah, hu, huma, hum, baituhu, hu-nya, baituhuma, huma-nya, baiti, ya-nya, baituna, na-nya, itu dinamakan dengan domir jar mutasil. Kenapa dinamakan dengan jar? Nah, kembali kepada pembahasan mudhof dan mudhof ilaih tadi. Karena domir ini menjadi mudhof ilaih. Sama seperti kalimat Abdullah, Abdun, dan Allah. Kalimat Allah, kalimat kedua. Jadi, Abdullah ini polanya sama dengan baituhu. Nah, biar kalian bisa memahami. Kalimat pola Abdullahi sama dengan baituhu. Abdun dan Allah digabung menjadi Abdullahi. Baitun dan huwa digabung menjadi baituhu. Kan kalimat yang kedua pasti majrur, dijarkan. Karena jabatan mudhofun ilaih itu pasti majrur. Makanya dia harokatnya kasrah. Kalau dia bentuknya isim mufrad, isim zahir. Tetapi kalau dia domir, maka apa adanya. Kalau domah, ya domah. Nah, maka baituhu ini karena dia menjadi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih pasti jar, maka dinamakan dengan domir jar. Bisa dipahami, Bu, ya? Nah, kenapa mutasil? Karena hu, huma ini bersambung dengan baitunya. Ulang-ulang. Kenapa dinamakan dengan domir jar? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Sedangkan mudhof ilaih kalimat kedua ini pasti majrur atau jar. Kemudian kenapa dia mutasil? Karena bersambung dengan apa tadi? Dengan isimnya, yaitu kalimat baituhu dan baituhuma, sampai seterusnya, sampai baiti, sampai baituna. Nah, habis sudah tentang satu pembahasan domir zahir atau baris. Nanti baru namanya mustatir. Di sini disebutkan ada enggak tentang mustatir? Oh, ada ya, mantap. Ya, perlu menjelaskan ya lah. Jadi domir mustatir itu masuk ke fi'il saja. Satu fi'il madi, dua fi'il mudori, tiga fi'il amar. Atau belum tuliskan kah? Atau cukup kah? Masak aring rakungan mung. Abang ini tengah alih pang dihapus, menghirang aja ini. Atau ringkas aja gini mustatir ini. Mustatir itu apa artinya? Tersembunyi, Bu. dia enggak kelihatan, tapi ketika diterjemahkan ada domirnya. Nah, paham pula? Mustatir itu domirnya tersembunyi. Tapi ketika dia diterjemahkan ada terjemahnya. Dan mustatir ini hanya masuk ke fi'il saja. Beda dengan muttasil. Muttasil ada yang masuk ke isim baitu. Baitun kan isim. Tapi kalau rofa' muttasil, nasab muttasil, ini hanya masuk ke mana? Ke fi'il saja. Contoh mustatir ya. Mustatir itu tersembunyi. Domirnya kada kelihatan. Tapi kalau diterjemahkan, domirnya ada. Nah, contoh Bu ya, tadi seperti jalasa. Apa itu jalasa, Bu? Dia telah memukul mana dianya? Dia telah duduk. Nah, kan dia menerjemahkan dia, mana domirnya? Kereda kan? Nah, kereda itu namanya mustatir, tersembunyi. Apa takdirnya? Yaitu huwa. Nah, huwa itulah yang tersembunyi dalam jalasa ini dinamakan domir mustatir. Domirnya tersembunyi. Contoh lagi jalasat. Nah, apa terjemahnya? Dia seorang perempuan telah duduk. Mana domirnya? Domirnya bukan ini. Ini bukan domir. Ini namanya pembeda antara muzakkar dan mu'annas. Namanya ta'nis. Tak menunjukkan mu'annas. Tak menunjukkan perempuan. Ini bukan domir. Beda dengan tasrifan kedua jalasa-jalasa. Nah, kalau alifnya ini baru domir. Masuk ke mana jalasa tadi? Masuknya ke rofa mut tasil nasoro. Jadi alif ini namanya domir rofa mut tasil. Rofa karena menjadi fa'il, mut tasil karena bersambung dengan jalasa. Jadi fi'il madi itu yang domirnya mustatir cuma dua. Tasrifan pertama, tasrifan keempat. Ini domirnya mustatir tersembunyi. Maka jalasa terjemahnya apa? Dia telah duduk. Dianya enggak ada karena tersembunyi. Jalasa dia seorang perempuan telah duduk. Dia seorang perempuannya enggak ada, tapi takdirnya apa? Hiya. Namanya mustatir. Di fi'il madi cuma ada di tasrifan pertama dan tasrifan keempat. Sisanya bukan mustatir tetapi zahir, yaitu masuknya di rafa muttasil. Kemudian di fi'il mudhari lagi ada juga fi'il mudhari yang mustatirnya, yaitu tasrifan yang pertama, tasrifan yang keempat, kemudian tasrifan yang ada antanya itu tasrifan keberapa ya? Ya jadi 7 ya? Ya 7. Nah, kalau fi'il mudhari makanya ya jelisu, apa arti ya jelisu? Dia sedang duduk, mana dianya? Enggak ada kan? Maka dia namanya mustatir tersembunyi. Tapi kalau diterjemahkan, ada diterjemahkan. Kemudian tasrifan keempat, tajlisu. Apa arti tajlisu? Dia seorang perempuan sedang duduk. Enggak ada juga dianya, enggak ketahuan. Maka namanya mustatir tersembunyi. Tasrifan ketujuh, yajlisu, yajlisan, yajlisuna, tajlisu, tajlisan, yajlisna, tajlisu. Nah, apa itu tajlisu tasrifan yang ketujuh? Engkau sedang duduk. Engkau seorang laki-laki sedang duduk. Mana engkaunya? Enggak ada di sini. Maka tersembunyi mustatir. Terakhir lagi gue. Di fi'il amar. Fi'il amar cuma satu saja tasrifan yang pertama. Contoh. Jalasa itu apa fi'il amarnya? Kata perintahnya. Ijlis, duduklah. Nah. Mana menulis ya? Sini nah. Ijlis. Artinya apa ijlis? Nah, yang lengkapnya gimana, Bu? Engkau duduklah. Ikam duduk pang. Itu bahasa Banjar. Ikam duduk pang di sini. Nah, ijlis huna. Nah, ijlis ini kan ada kata-kata kamunya. Kamu duduklah di sini. Nah, mana kamunya? Enggak ada. Tidak ada di sini. Maka namanya mustatir. Tersembunyi takdirnya anta. Tapi kalau tasrifan yang kedua ijlisa, mana domirnya? Domirnya alif. Itu ijlisanya domirnya alif. Nah. sebenarnya mustati ini ada yang jawaz, ada yang wajib, tapi gak usah gini. Intinya ini jelasa fi'il madi tasrifan pertama keempat, fi'il mudhari tasrifan 1, 4, 7, fi'il amar tasrifan yang pertama. Itulah dhamir mustatir yang kalau ditulisan tidak ada, tapi kalau diterjemahkan dia ada. Nah, silakan sampai di sini yang ingin bertanya. Tafaddali. Fa 'alaiki mashkuratan. Silakan. Oh, tersalah. Afwan, fi'il mudhari itu 5 ya. Iya, tersalah. Yang ana dan nahnu, ajlisu dan najlisu ya, satu lagi tambahan fi'il mudhari-nya ajlisu dan najlisu. Kemana sini aja ya. Nah, saya sedang duduk. Kan sayanya enggak ada. Di sini enggak ada, maka ana takdirnya. Najlisu tidak ada, bukan hamzah dan nun, ini bukan dhamir. Ini namanya huruf mudhara'ah. Huruf yang ma'awali fi'il mudhari, huruf mudhara'ah. Nah, jadi ada 5 ya, tasrifan 147 dan 13 dan 14. Ini apa takdirnya ajlisu ana, najlisu nah, nahnu. Nah, sudah. Lengkap sudah, ya. Ya, ada yang bertanya silakan. Oh, di sini enggak disebutkan ya yang wujuban dan jawazannya, yang enggak usah. Berarti enggak usah kita jelaskan. Mustatir itu sebenarnya terbagi dua. Ada yang tersembunyinya wajib, ada yang cuma jawaz boleh saja. Tapi enggak usah di sini, enggak dijelaskan. Nah, silakan yang ingin bertanya tentang dhamir. Jadi ini mukaddimah, Bu ya. Bahwa dhamir itu seperti ini. Dia jenisnya banyak. Tidak cuma huwa huma hum. Huwa huma hum, huwa huma hum itu sekian dari banyaknya dhamir. Namanya dhamir rafa muttasil. Afan, rafa munfasil. Ada pertanyaan? PR tadi Bu ya, minggu depan insyaallah. Jadi untuk apa namanya? Supaya masih hangat ya kita belajar, maka adanya PR. Jadi pian masih ingat yang apa yang sudah diajarkan di sini. Silakan yang ingin bertanya, entah durusul lughah tadi atau nahu yang masalah dhamir ini, silakan. Ada? Kalau kereda kita tutup saja. Kereda pula? Ya udah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.